Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام والشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. سبح حديث yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna baina yadaykum fitanan baqita'il lailil muzlim yusbihu fiha ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira al-qa'id fiha khairun min al-qa'im wal-qa'im fiha khairun min as-sa'i. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberingatkan kepada kita umat akhir zaman, sesungguhnya di hadapan kalian yang akan kalian hadapi fitnah-fitnah yang betul-betul gelap seperti potongan-potongan malam yang membutakan seseorang, yang menjadikan seorang tidak mengerti, tersesatkan dari siratullah tabaraka wa ta'ala, jalan yang menuju kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Rasulullah s.a.w. mensifatkan dahsyatnya fitnah tersebut, besarnya bahaya ketika seorang tertimpa badannya, keimanan-keimanan itu bisa lepas. Keimanan-keimanan yang dimana itu merupakan syarat mutlak agar kita bisa selamat dari kekekalan dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, syarat agar kita bisa masuk dalam jannahnya Allah tabaraka ta'ala. Ketika fitnah itu melanda kepada diri seorang, maka sebagaimana kata Rasulullah s.a.w. yusbihur rajulu fiha mu'mina, seorang pada waktu subuhnya dia masih mukmin, Namun dia ketika waktu sorenya sudah berubah menjadi orang yang kafir karena tertekan, karena betul-betul terjerumus di dalam fitnah-fitnah tersebut. Saking dahsyatnya fitnah tersebut tidak menjadikan seorang itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kurun waktu bertahun-tahun. Dalam jangka waktu yang lama, namun begitu cepatnya subuhnya dia mukmin langsung ketika itu, ketika terjerumus dalam fitnah tersebut, sorenya berubah menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, min ahli nar. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Begitu pula sebaliknya. Masuk pada waktu sore hari dia masih mukmin, namun ketika sudah masuk pada waktu subuh dia berubah menjadi seorang yang kafirun billahi azza wajal. Na'idhamil fitan, karena besarnya fitnah tersebut. Maka ini pada hakikatnya peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua agar berhati-hati, agar tidak menjerumuskan diri ke dalam fitnah-fitnah yang ada, dan tidak bermain-main dengan keimanan kita, merasa bahwasanya keimanan kita adalah keimanan yang kokoh, tidak akan tergoncang dengan fitnah, merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwasanya dirinya akan pasti mendapatkan husnul khatimah. La abadan. Seorang mukmin yang qawiyul iman tidak memiliki sikap-sikap seperti itu. Seorang mukmin yang qawiyul iman justru semakin kokoh keimanannya, dia akan semakin takut terhadap fitnah. Akan semakin menjauh dari fitnah. Karena pada hakikatnya tidak ada yang bisa menjamin dirinya apakah dia bisa selamat dari fitnah tersebut ataukah tidak. Namun berbeda dengan orang-orang yang maghrurin, orang-orang yang tertipu, bangga dengan dirinya, merasa bahasanya dirinya tidak akan lepas keimanannya. Maka justru orang-orang seperti ini, orang-orang yang akan mudah terjumus di dalam fitnah, dan dia adalah orang-orang yang akan terlepas darinya keimanan. Dan apabila kita saksikan, kalau kita melihat dengan pandangan-pandangan i'tibar, kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang ada, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang bahkan kita lalui, betapa banyak dulunya orang-orang yang kita anggap sebagai da'i, ahli sunnah, pelopor, mata alal bid'ah, meninggal di atas kesesatan, meninggal di atas fahmun khariji. Begitu pula contoh-contoh yang lainnya yang kita anggap dulunya adalah sebagai orang yang berilmu, panutan, pembimbing umat, namun ternyata mereka terseret di dalam fitnah-fitnah. Mereka menjual prinsip-prinsip mereka, mereka menjual keimanan-keimanan mereka, mereka menggadaikan i'tiqad ahli sunnati wal jamaah yang mereka pelajari karena terseret di dalam fitnah-fitnah tersebut. Begitu juga kita melihat, menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri orang-orang yang dulunya dididik dengan pendidikan-pendidikan sunnah, tarbiyah-tarbiyah nabawiyah, tarbiyah yang berusaha mengacu kepada tarbiyah salafus saleh semenjak kecilnya, ternyata justru ketika dia menginjak remaja, dia mencoba melihat, bereksplorasi, melihat dunia luar, masuk ke dalam fitnah, ternyata dilepas itu semua pendidikan sejak dia kecil, berubah menjadi orang awam, tidak nampak badannya syiar-syiar sunnah, la yahdur majalis al-ilm wala yalbas libasa sunnah wa yatakhallaq bi akhlaqil fujur. Bisabab dukhulihi fil fitan. bisabab inghimasi fil fitan wa ya'man min nafsihi wa yadun annahu salimun minal fitan wa annahu qawi la yumkin zawalu imanihi. Maka justru orang-orang yang seperti ini kita lihat, orang-orang yang seperti ini kita saksikan lepas dari mereka keimanan, lepas dari mereka ilmu, lepas dari mereka syiar sunnah. Maka ini mistaq, bentuk pembenaran terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya fitnah-fitnah tersebut dahsyat. Seorang paginya mukmin, sorenya berubah menjadi kafir. Seorang dulunya dididik di atas sunnah, berubah menjadi hizbi. Dulunya seorang da'i, berubah menjadi khariji. Dulunya adalah orang-orang yang diharapkan sebagai orang-orang yang meneruskan estafet da'wah ahli sunnah wal jamaah, sara min awamin nas. Wal'an sara min awamin nas. Laisa fihi atharun min atharil ilm. Begitu pula barakallahu fikum, kita melihat syabab, remaja-remaja terkhusus, ketika mereka melihat dunia luar, melihat fitnah-fitnah yang ada, melihat keumuman remaja-remaja yang mereka jauh dari sunnah, mereka anggap itu keren, mereka anggap itu sebagai tuntutan, mereka anggap sebagai panutan, gaul. Ketika di ma'ad, dia menampakkan syiar-syiar sunnah, khaufan minal mudarisin. Lakin ba'da ma yatakhalla minal ma'had, sara min awamin nas. Bal sara minal fusaki wal fujar. Yatadakhan. Wa yatakallam bikalamil fujur. Wa yandur ila ma harramahullah azza wa jal. Berubah dengan cepat barakallahu fikum, bukan dalam waktu setahun, dua tahun, tiga tahun, tidak. Keluar dari ma'had langsung berubah, sara min awamin nas. Maka pada hakikatnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini betul-betul kalau kita memperhatikan benar apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita perlu berhati-hati dari fitnah-fitnah yang ada. Dan Rasulullah SAW membimbingkan, menasihatkan kepada kita untuk jangan mendekat dengan fitnah tersebut. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, al-qa'idu fiha khairun mil-qa'id, seorang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri dalam masa-masa fitnah tersebut. Seorang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berlari di dalam masa-masa fitnah tersebut. Artinya orang yang menghindar dari fitnah-fitnah dan bencana-bencana tersebut lebih baik, akan lebih aslam selamat. Namun ketika seorang itu berusaha menjerumuskan dirinya, melihat, maka akan diseret oleh fitnah tersebut. Maka awalan barakallahu fikum yang bisa kita petik dari hadis ini, yajib alal muslim, bagi seorang muslim wajib baginya untuk memberikan atau memiliki rasa takut dan tidak merasa aman dari fitnah-fitnah yang ada, khawatir bahwasanya fitnah tersebut akan menimpa kepada dirinya. Ternyata sabda Rasulullah SAW ini ditujukan kepada dirinya, maka dia khawatir, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai hadis ini ternyata menceritakan tentang dirinya. Yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira, jangan sampai hadis ini diarahkan kepada kita. Khawatir. Maka solusi dari segala macam fitnah-fitnah yang ada agar kita terhindar darinya, awalan doa. Sering-sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, agar kita tidak merasa aman dan tidak merasa bahwasanya diri kita adalah diri yang tidak akan mungkin terjerumus di dalam fitnah-fitnah tersebut, la abadan. Kata salah seorang salaf, atraktu 30 min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafuna ala anfusihim an-nifaq. Saya mendapati 30 sahabat, mereka semuanya khawatir terhadap kemunafikan. Mereka takut terhadap kemunafikan. Mereka tidak ada satupun dari mereka yang merasa aman bahwasanya mereka akan terjerumus di dalam kekufuran, kemunafikan, maksiat. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, al-qulubu baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha, ma ba'd. Fa ikhwati fil a'zana jazakumullah. Maka sebuah kenikmatan besar ketika seorang itu diberikan karunia untuk bisa bergabung, untuk bisa bersama di lingkungan-lingkungan yang mereka notabene ahlul khair, lingkungan-lingkungan yang di dalamnya terdapat ahlus sunnati wal jamaah, orang-orang yang harisuna ala ilm, harisuna ala sunnah, yang keseharian mereka dipenuhi dengan qala Allah, qala Rasulullah, yang keseharian mereka, tindak tanduk mereka berusaha secocok mungkin dengan bimbingan salafun salih, merupakan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka minal hamq, termasuk kedunguan, kebodohan, ketika dia diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, justru dia lebih senang, justru dia tidak menggunakan kenikmatan ini untuk memperbaiki dirinya, menjadi orang saleh, menjadi orang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi pribadi-pribadi yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Malah justru lebih senang dengan adatul kufar, munafiqin, fujar wal fusaq. Lebih suka dengan remaja-remaja luar sana yang jauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nasihati khasatan syabab, nasihat saya, begitu pula nasihat tersebut diarahkan kepada diri saya sendiri, terutama kepada para syabab, agar mereka tidak mencontoh, tidak mengidolakan orang-orang fujar wa fusaq di luar sana. Haulai makhdulun galilun, mereka adalah orang-orang hina, orang-orang jauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang kalian anggap keren, kalian anggap gaul, dan yang semisalnya orang-orang rendah. Karena al-izzah bil Islam, karena namanya kemuliaan itu dengan Islam dan sunnah, seorang tidak akan mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan itibaihi, dengan itibanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga sama sekali tidak keren, sama sekali tidak gaul, jelek, rendah, hina orang-orang yang datang syabab bil fusaq wal kufar. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, nahnu qawmun azzanallahu bil Islam, mahma ibtagayna izzan bighairihi azallanallah. Kita adalah sebuah kaum yang pada hakikatnya Allah memuliakan kita dengan keislaman, maka barang siapa yang mencari Islam itu sebagai kemuliaan, maka justru Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakan dan merendahkannya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab wa aqimussalah.